bersuat yang menyulam bayangan. Maka namamu ku sebut dengan bibir gemetar, kembang asmara. Andai kebisuan yang menimpa hayalan, tak sadar tubuhku hanyut di tengah malam sirna. Awan gelap kian jauh ku pergi, banyak yang telah mungkin.